Visioning Indonesia, Sofyan Wanandi. Mitra bisnis, setelah turun 3 tahun berturut-turut, peringkat daya saing Indonesia tahun ini naik 12 tingkat ke posisi 38 besar dari posisi 50 pada tahun lalu. World Economic Forum, WEF, menyatakan 10 dari 12 pilar daya saing Indonesia menunjukkan peningkatan. Peningkatan tertinggi terjadi pada pilar infrastruktur, yakni naik 17 tingkat dari posisi 78 pada tahun lalu menjadi posisi 61. Untuk membicarakan mengenai hal itu, segera kita berbincang dengan Sofyan Wanandi. Pak Sofyan, apa komentar Anda mengenai naiknya peringkat daya saing Indonesia ini? Saya pikir begini ya, kita harus melihat terus peringkat itu. Menurut saya kita kenaikan peringkat di asing dan itu kan kepentingan orang-orang asing yang banyak. Itu saya pikir kita tentu mesti senang aja. Tapi kalau kita lihat kenyataan di Indonesia ini, infrastruktur mana yang meningkat kan? You lihat aja. Apa kita ini tambah kurang macet kita? Apa enggak tambah ini daripada pelabuhan kita? Itu kan semua karena memang ada rencana-rencana yang dibilang oleh Bappenas itu bahwa kita akan investasi besar-besaran dalam infrastruktur kita dalam 2 tahun ke depan ini. Dan ini kita baru rasakan 2-3 tahun lagi kan? Di dalam rencana-rencana, ini baru rencana dan beberapa MP3I punya groundbreaking, seperti di Tanjung Priok dan lain-lain itu, dianggap kita ini sudah serius mudah menyelesaikan daripada infrastruktur tanpa mengetahui handicap-handicap kita itu bagaimana soal tanah, soal pemerintah daerah dan lain-lain. Tapi ya sudahlah, itu saya pikir kita kan lebih tahu kenyataannya dan kita appreciate saja bahwa dia naikkan peringkat kita, biarpun itu kita belum merasakan peningkatan-peningkatan yang dia bilang tuh dan mudah-mudahan asing bisa aja. Dengan begitu, betul-betul jangan cuma baca itu. Tapi kalau lihat di sini nanti mereka lari lagi ya. Tapi tidak apa-apalah, kita jangan berpuas diri bahwa itu peringkat itu membuat semua suasana dalam situasi dunia yang begini ini orang langsung berbondong-bondong investasi ke kita. Ya, kita perbaiki diri kita aja lah. Kita introspeksi saja semuanya dan kenyataan di lapangan kita lihat. Jangan kita percaya kalau udah ditulis orang lu hebat itu betul-betul hebat. Kadang-kadang kita dinilai bobok kan dengan cerita-cerita kita hebat. Kita ini adalah negara besar nomor 7 di dunia paling hebat. Kita itu sekarang adalah negara ke-30 paling besar di dunia. Percaya loh itu. Ini kan sebenarnya rencana-rencana ini tanpa you kerja keras untuk melaksanakan ini kan. Itu rencana-rencana itu kayak mimpi aja. Kayak ya toh. Atau rencana-rencana yang masih jauh sebelum kalau you dah laksanakan dan you kerja keras untuk mencapai itu. Tidak mungkin you capai. Angurusan rupiah aja kita gak bisa selesaikan. Apalagi bicara gede-gedean. Yang gede inilah. Jangan berlebih-lebihan kita cerita rakyat itu sehingga kita dinyanda bobok kan sehingga tanpa kerja keras kita bisa mencapai yang begitu-gituan. Jadi saya pikir terlalu banyak kita ini diceritakan yang bagus-bagus sedangkan pekerjaan rumah kita nggak selesaikan untuk mencapai cita-cita yang bagus-bagus itu. Sudahlah, jangan terlalu banyak kita percaya yang gitu-gituan lagi lah. Sama aja seperti WBF itu bilang. Mudah-mudahan itu mereka mau investasi lah di bidang apa yang mereka bilang sudah mulai jalan itu. Jangan cuma ngomong aja tapi setelah itu mereka investasinya di China, di tempat lain gitu loh. Demikian Sofyan Wanandi, saya Kiki Wijaya.